makanya dibutuhkan ulama untuk menjelaskan hikmah-hikmah hukum nopo Islam. Meskipun misalnya kayak sekarang kamu dakwayo, ya kamu harus tahu seperti itu. Misalnya taruh saja gini, ada satu kampung yang non muslim 500, yang muslim 500. Ini hukum demokratis saja. Ini rungok notenan, ben para pengiran. Ada satu kampung, misalnya Bedugan sini ya, yang 500 non muslim, yang 500 muslim. Enggak, hukum demokrasi, enggak usah pakai hukum perang. Kemudian yang orang kafir 500 itu atau orang fasik atau apa saja yang enggak soleh. Ini papat kabeh. Utawa anake bojone sitok tapi anake aki-aki. Taruh saja misalnya bojone sitok tapi anake 10. Berarti 500 kali 10 piro, Mas? Enggak iso mesti matematika dene. Piro, Kang? 500 kali 10. 5.000. 5.000. Sing wong soleh duwe bojo muk sitok, anake muk loro. Piro? 1.000. Ini andekan nanti pilkades pakai demokratis yang menang kafir. Gara-gara mayoritas ning perapatan yo kafir, ning dalan-dalan yo kafir karena apa? Mayoritas. Di sini dalam konteks seperti ini orang Islam wajib dianakake kafir haram. Haram tenan dalam konteks yang gambarannya seperti ini. Makanya Nabi ngendikan angkihul walu dal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Jongke nak nikah golek cawe tok sing anake waki. Karena dalam konteks ini kompetisinya mau ndak mau akeh-akehan anak. Janding anak walian. Sing wong Islam anake 10, sing wong kafir anake 2. Ning prapatan ya wong Islam, ning ratan wong Islam, sing nganggur ya Islam. Semua orang ngidul ya. Sehingga kok ning warung ya dibagi wong Islam. Harus saja sing wong kafir ning warung iku 2, sing wong Islam 10. Akhirnya maca selawat ya tenang, ben ndi ben masjid, ben ndi ben ngaji. Tenang ae. Tapi nak walian, sing kafir 20, sing Islam 2. Apa ning ndi? Kadose badhe mriko. Kan bingung. Nah, di sini kenapa Nabi itu kadang unik mengatakan cung kowe nak anak sing lah saiki wong ora ndelok asal usul hukum negara wis Islam kabeh anake tetep akeh lah akhire pengangguran akeh kan lah iku jenenge wong sing ora roh usul fikih wis ngajine wis ora nganggo usul dadi nak nganggo usul fikih konteksnya seperti itu cara-cara pandangnya seperti itu mulane adinu aklun waladina liman laqlala sugih nggih ngoten padha. Kowe kudu wajib sugih, bandingannya seperti itu, ada non muslim 500, wong Islam 500. Sing iki sugih, non muslim sugih. Wong Islam buruh, akhirnya jam salatnya enggak boleh ini. Tapi nek walian sing sugih Islam wajib salat. Sing ora salat ora untuk pekerjaan kan bingung kabeh. Jadi makanya di sini ini kadang-kadang Islam itu memperlihatkan sebagian hukum Islam iso dinalar iku mau. Kenapa harta rampasannya orang kafir menjadi halal? Bukan karena ainya menjadi halal, tetap songkok dunianya orang kafir itu haram. Masalahnya kalau dipakai mereka lebih buruk, maka Allah menghalalkan untuk dipakai orang Islam dalam konteks perang, maksudnya rampasan perang. Ojo terus nyolong saiki buat nangsal tetap nyolong. Itu tidak fair karena mendapatkannya. Nah saiki gak sami. Dunianya Nabi Fir'aun sing dipangan Nabi Musa. Nah sing dipangan Nabi Musa ya halal karena nanti fungsinya menjadi ibadah. Sing dipangan Fir'aun yo haram mergo fungsine dadi kurang ajar. Wah kada. Paham ya gitu? Terus sampean ra usah janggal kenapa ada apa tadi? Napa jenenge harta rampasan terus wonten amat. Nggih bojo akeh nggih ngoten sami mawon logikane. Kalau ada 4 perempuan nggih, 4 perempuan dibina orang soleh berarti Anda membina orang lebih banyak. Bina satu saja baik apalagi bina 4. Asal mampu loh nggih. Karena tadi kalau bandingannya 4 perempuan dipimpin orang tidak soleh berarti ada masalisasi orang tidak soleh. Nak dibina orang soleh berarti ada masalisasi orang soleh. Ya, tapi syaratnya ojo tambah sito ucul sito lah. Nah itu rasito papat kang. Tapi secara akal kita tetap tahu kenapa pernah boleh poligami dan sampai sekarang boleh. Soal rawaning lakoni ora usah ora masalah itu urusan masing-masing. Tapi tahu logikanya, nggih tahu. Lah hikmah tau logikanya kayak gak janggal sampai kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai ulama hanya punya kepentingan satu, orang itu tidak janggal dengan nabinya. Kalau bolak-balik matur teng ngaji teng mriki, saya masih ingat betul. Dulu ketika agim poligami dan akhirnya jatuh, itu sebetulnya enggak masalah karena hanya seorang agim, itu urusan beliau lah. Enggak masalah urusan masing-masing. Yang menjadi masalah kemudian ada satu ada satu media nasional yang terus menyorot tentang jeleknya poli dan gak menyebut agim lagi. Poligami itu buruk, bukti hipersek, menterlantarkan istri pertama, digugat. Semua penulis begitu. Nah itu terselip supaya orang janggal dengan poligami. Nak wis janggal mbek poligami, ben janggal mbek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita anti. Sebenarnya kalau orang janggal sama agim pribadi, janggal sama saya, janggal sama Mustafa itu enggak apa-apa. Tapi kalau orang Islam dilatih janggal sama poligami, kemudian janggal sama nabinya. Nah, ulama itu punya tugas supaya memaklumatkan itu. Bahwa itu rasional. Karena kalau jumlah orang Islam banyak lebih baik, orang soleh banyak lebih baik. Soal kita tidak berani urusan nafsu poligami seperti bojo apa meneh. Wah, tetap wedi nek iku permanen kan iku. Poligami ra poligami tetap wedi. Tapi itu seonako itu sesuatu yang berbeda. Lah nek wedi gampang to mus nyolong-nyolong nek payu kan enggak masalah. Asal payu wae, tapi masalah di belakang. Nah, tapi kalau delian biasanya enggak melahirkan generasi yang baik. Terus rada idiot anaknya macam-macam mergo kurang warisan, kurang macam-macam. Terus melahirkan klon generasi pembohong mergo biasa bodoni. Nak wani ya diresepseni. Wawurun pokoknya. Agar sing wani poligami, tenanan, resepsi tak bayari. Tapi resepsi itu. Oh, cuma wani wayah tak, wani apa? Tak undang kabeh sing ngaji jalalen. Resepsi ya, tapi syaratnya apa? Wah, ya kodang tenan. Gak ben perang Bronto Yudha. Lha kula nu sering ya, diskusi ngoten. Karena tadi itu, aja sampe wong Islam janggal ambek nabinya. Mergo ciri khas nabi itu rasional paling tinggi. Itu tadi, kenapa nabi punya istri banyak? Kenapa nabi menyarankan punya anak banyak? Itu ulama tahu logikanya tadi. Kalau Anda kompetisi di satu kampung, Anda kalah populasi, pasti kalah tradisi. Suatu saat mereka akan dominasi. Tapi kalau kita yang menang, kita yang menciptakan tradisi. Karena kita orang baik, tradisi kita adalah sholat, baca tasbih, ngaji. Nah, setelah kita mayoritas, ya tidak mendesak poligami. Karena tradisi ini sudah benar. Bahkan kalau kita istri banyak, anak banyak, malah melahirkan masalah. Bapak es nganggur kok anaknya akeh, kenapa pengangguran kan? Wong kiai ra kramat nek bojone akeh. Wes ngerti-ngerti ilang sitok-sitok butune buling-buling kuru-kuru cuwilik-cilik. Wes. Sane-aneh. Tapi apapun itu kita tahu ya, logika sing dibangun para napa? Para napa? Nabi. Eling-eling logika sing dibangun para napa? Nabi. Makanya kula nu anggere dijak ngrasani dugun rapati wani. Gara-gara gini ku, piye-piye awal-awali wong rohno nabi ku ya baru kaya dukun. Ya baru kaya apa? Dukun. Meskipun kita tahu dulu dukun itu punya akses ke langit, sekarang enggak. Tapi tetap sebagian itu ya benar. Sampai sekarang pun sebagian itu ya benar. Ya wong pancen pangeran itu suka. Sing fasik ya kadang duwe ilmu ik. Sing wong soleh gak ada ilmu apa? Ik. Podo-podo. Mencen pangeran nggih ngoten niku asal ijek ning donya itu sama kemungkinannya. Nabi Musa ya sekti tenan tapi jenenge Bal'am yo sekti tenan. Pangeran profesional. Bal'am iku yo gento tenan, wong alim tapi gento. Angger disuap gelem. Disuap kon maksudno Nabi Musa. Dipasutno Nabi Musa bingung ning ora-ora tih 40 tahun. Pangeran sesuk Nabi Musa curiga, ya Allah kula niki kekasih jenengan kok bingung 40 tahun gara-gara sinten. Jawabe pangeran, mergo kowe dipasutno mbek Ismul Azam. Sing maksudna sinten Bal'am jare pangeran. Lah kok mandi? Lho aku wis janji sing nganggo Ismul Azam tetep mandi senajan korbane kuwe. Pangeran profesional. Fir'aun nganti betah ramangan mergo dene duwe asma bismillah. Memang samu Fir'aun gak duwe asma duwe. Akhizib boten tapi nak asma gadah piye-piye. Yo pangeran profesional. Akhirnya Nabi Musa duka atas nama kula kekasih jenengan Bal'am aja pateni nak ra melet orang gawa iman. Akhirnya dituruti pangeran Bal'am matine boten iman. Aja-aja wong kafir-kafir, wong jaduk-jaduk sing ra tau salat. Tirakat kados sak miki teng India nggih jaduk-jaduk tenan padahal dek boten salat. Muga yo tirakat. Sing santri maca akhizib yo jaduk tenan. Lah sing wong abangan tirakat mbek sing santri mungan mangan yo kalah tenan. Wong pangeran profesional ger sing tirakat yo luwih mandi timbang sing boten tirakat. Yo sing ngono sunah pangeran. Mau apa sampean? Wong pikirane wong akeh. Nek bener ya bener sing saleh, nek bener ya bener sing saleh. Ya seperti itu. Mulane kula nganti sak niki mboten pati wani nek komentari dukun ya ora mendesak ge butuh dukun. Napa dukun iso bener, Gus? Ya iso bener iso salah. Kok ora jelas jawabane? Ya kok padha kiai iso bener iso salah. Nek pas tepaan perintah Allah ya bener, nek ora ya salah. Karena kita ini menghadapi sekian cerita Quran di mana ramalan-ramalane para dukun itu bener. Faham ya, ramalane para dukun itu apa? Bener. Pertama Hiraklu ngerti nek ana nabi akhir zaman piambek nu ngipi ana wong sunat lungguh ning langit. Terus takok kancane Hazza, Hazza iku ahli nujum. Iku maknane piye? Sumben sing mimpin sing ngalahno kowe iku wong sing sunat. Didelok sak donya sing sunat. Ternyata sing diadat sunat itu wong Arab. Mergo wong Arab di sisa-sisa sunnah nabi sinten ib. Ono ngono nabi ku wong Arab. Digoleki. Digoleki dadi gunjingan krungu wong Madinah, wong Ansor. Wis akhire krungu ana bayi sing jenenge Muhammad sing mulai cilik wis aneh. Wis diburu apa dibunuh mulai umur 9 tahun, 12 tahun wis diburu apa dibunuh. Abu Thalib ngertine ya liwat pendeta Bukhair ora liwat wong Eno utawa Muhammadiyah, rumangsa mu liwat sapa. Aneh itu. Yus ngono kersane pengiran apa-apa kene. Kita wis mau nampa. Sampai saiki dalile Maulid ya cek nganggo dalil Abu Lahab. Sampeyan delok teng kitab-kitab sing nyunatno Maulid. Kitabe sinten mawon? Mulai Sayyid Muhammad Habib Zain kula waca sedanten. Termasuk sarai kitab Burdah. Babul Ihtifal bi Maulidin Nabi. Abu Lahab ku nak Senin siksane diringakno mergo pas lahirin Nabi dekne seneng merdekakno Suwaibah Al-Aslamiyah. Akhire ulama nak wong kafire hormat lahire nabi di ringano siksane apa meneh wong Islam. Tapi hormat lah, kemudian hormat itu wong nafsiri macam-macam. Sing mubalig niku kudu pengajian ngundang aku, nak ora orang maulidan. Nah, iku sing mulai subjektif, iku sing mulai subjektif. Nak cara aku ya ora ngono, ciri khas hormat iku urun, ora diuruni, urun dhewe hormat. Aku pengen hormat kok wong liya kok nurunan ndekne sing pidhato terus sentuk semula. Lah iku ndekne batinan niku mboten jelas niku. Di cara kula ya terserah caranya masing-masing, sing penting mbuktekno nak sen. Nak cara iku subjektif, ya cara iku subjektif. Orang punya caranya sendiri-sendiri. Ya wonten macam-macam, tapi apapun itu sing digo dalil ngene iku. Nggih masuk akal. Mus pipi lahirin nabi ku alamat apik, mosok ora disambut. Ngaji Nabi tapi ya lucu, kayak wong hebat lah ya lucu. Nanti cerita ngeten, ini kalau paling tak kenang tenan. Nak Nabi ini cerdas tenan. Sahabat-sahabat itu gak pernah terlintas. Ini hadis sahih tentang ini Bukhari tentang bab yuk dalailil mukjizat ke dalailin nubuah. Nabi nanti guyon ngeten bek para sahabat. Kowe ora tau mikir, kena apa Allah jenengna aku Muhammad. Kan sinten Sayyidah Aminah kan untuk ilham. Wasamihi idza wada'tihi Muhammadan di annahu satu hamatun apa Muhammad maknane wong sing di puji. Jare Kanjeng Nabi, "He sahabatku, kowe roh sebabe Allah milihna aku jeneng Muhammad." Ngopo ya Rasulullah? Ben wong kafir bingung. Lah kok saged bingung? Yal anu namudzamman wa yastamu namudzamman wa ana Muhammad. Kowe Abu Jahal CS kan muangkel be Muhammad. Muhammad pembohong, Muhammad penipu. Padahal kalau mereka kan orang Arab, ngerti anaknya Muhammad orang yang dipuji. Jadi nak nyeluk bingung. Jadi Abu Jahal nak penyeluk Muhammad bingung. Hei orang yang terpuji, kamu itu bohong kan paradok kabeh. Jadi jare Kanjeng Nabi delok lek Allah sayangnya aku, gawe jenenge bingung no wong kafir. Jadi Abu Jahal, hei orang terpuji, kamu bohong. Kan aneh, kata-kata itu urutannya kan aneh. Hei orang terpuji, kamu bohong. Hei orang terpuji, kamu itu tidak bisa dipercaya. Kan aneh kabeh. Mulane jare Kanjeng Nabi, kowe roh kena apa aku dipilihno jenenge Muhammad? Mergo ben wong kafir iku bingung. Faham ya? Dia sing royo ulama, jadi pilihan jeneng Muhammad itu gak main-main. Ya akhirnya bingung. Kadzab ta ya Muhammad. Kowe goroh ya orang yang terpuji kan bingung kabeh. Jadi semuanya harus didesain sedemikian rupa oleh pangeran. Ben Nabi dalam posisi sempurna. Mana kalau nanti saya kira ikhlas Mustafa jenis Mustafa ya perkara niku. Misalnya aku ngamuk, sofa santri elek kan tak diterjemahkan. He wong pilihan, kowe elek kan aneh kabeh. Lah aku ojek gak terima perkara ini. Lah sampean ndak sepaham saya dadi terima wae ya jane. Itu melukai perasaan kula gitu. Tapi ya keben Pangeran Rahman ya serapopo ngono wae. Tapi itu masalah. Ya tapi rapopo, mohon buat nopo-nopo, zaman akhir buat nopo-nopo. Masa mana sih anak, jenak nopo sing liolah, sing opo, nopo sing.